Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ayatul kursi, yang mana di minggu yang lalu kita telah menjelaskan sedikit daripada keutamaan daripada ayatul kursi. Di sini dijelaskan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga amwaluz zakah, untuk menjaga harta-harta zakat. Ketika warga mengumpulkan zakat semua, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga zakat tersebut. Akan tetapi terjadi sesuatu yang aneh, yaitu ketika zakat tersebut dikumpulkan, di suatu malam Abu Hurairah melihat seorang pencuri yang masuk ke dalam ruangan dan mengambil harta-harta zakat tersebut. Yang berbentuk makanan dimakan, yang bisa dibawa, kemudian dipeganglah orang tersebut oleh Abu Hurairah dan dikatakan la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan aku laporkan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai kamu berani mencuri amwaluz zakah? Kenapa sampai kamu berani mencuri harta-harta zakat seseorang? Kemudian orang tersebut meminta maaf, berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya sahabat Rasulullah, maafkan saya, sesungguhnya saya tidak mencuri harta-harta zakat tersebut kecuali karena kepepet, karena kebutuhan yang sangat. Aku kelaparan, anakku kelaparan, keluargaku kelaparan, maka aku terpaksa untuk mencuri harta-harta zakatnya orang-orang. Kemudian rasa rahmat timbul daripada hati Abu Hurairah dan mengatakan, ya sudah, boleh kamu pergi, akan tetapi saya ingatkan, jangan sampai engkau ulangi lagi perbuatanmu ini. Lalu pergilah orang tersebut, dan di pagi harinya langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Madza fa'alta bi asirukal barihah?" Apa yang telah engkau lakukan kepada tawananmu yang tadi malam? Abu Hurairah heran. Kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya saya telah menangkap seseorang? Lalu dikatakan oleh Abu Hurairah, "Atlaqtuha ya Rasulullah." Aku lepaskan dia wahai Rasulullah karena dia sangat membutuhkan harta, dia sangat kekurangan, dia terdesak. Dia tidak akan mencuri kalau dia tidak sangat kepepet dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka rahmat timbul dari hatiku, aku biarkan mereka pergi, ya Rasulullah. Lalu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadzab, orang yang ngomong kepadamu itu alasan lapar, alasan keluarganya kekurangan ini dan itu bohong. Dan pasti engkau tunggu besok malam dia akan kembali lagi, akan mencuri lagi. Lalu Abu Hurairah setelah mendengarkan omongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di malam yang selanjutnya ditunggu oleh Abu Hurairah, lalu terlihatlah orang tersebut datang kembali dengan mencuri makanan-makanan yang ada dimakan, barang-barang bawaan dia bawa, lalu dipegang lagi oleh Abu Hurairah dan dikatakan la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sekarang sudah kedua kali ketangkap. Kamu akan aku bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Maaf, tolong lepaskan saya. Jangan engkau adukan saya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melakukan ini kecuali saya sangat butuh. Saya kepepet." Lalu dikatakan oleh Abu Hurairah, "Ya sudah, ini akhir kali aku lepaskan kamu. Akan tetapi saya tidak mau melihatmu lagi mencuri harta-harta zakat." Lalu dilepaskanlah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah itu di pagi hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, madza fa'alta bi azirikal bariha?" Ya Abu Hurairah, apa yang telah engkau lakukan dengan tawananmu tadi malam? Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Aku lepaskan tawananku ya Rasulullah, karena dia janji sudah tidak akan kembali lagi." Lalu dikatakan oleh Rasul, "Kadzab, bohong. Besok malam dia pasti akan kembali lagi." Lalu di malam yang ketiga datanglah lagi orang tersebut dengan perbuatan yang sama, yaitu memakan makanan-makanan zakat, membawa harta-harta zakat, lalu dipegang oleh Abu Hurairah dan dikatakan, "Sekarang ini sudah kejadian yang tiga kali, maka engkau akan aku adukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maaf lagi bagimu." Lalu orang tersebut mengatakan, "Sudah gini aja, damai. Gimana kalau kita damai? Jangan kau adukan aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan memberimu suatu bacaan, suatu zikir, yang mana jika bacaan tersebut atau zikir tersebut engkau baca, maka engkau akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan setan, dari gangguan jin, dan dari gangguan manusia-manusia yang jahat." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Boleh. Kalau demikian, daripada kita lepaskan dengan kosong, saya lebih enak mendapatkan faedah." Lalu diterimalah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu faedah tersebut dan dikatakan, "Apa bacaan tersebut?" Lalu pencuri tadi mengatakan, "Bacalah selalu, yaitu ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir daripada ayatul kursi. Jika engkau membacanya ya Abu Hurairah, pasti engkau akan dijaga daripada gangguan jin, setan dan manusia." Lalu setelah itu, "Boleh, kalau demikian boleh kamu pergi." Setelah pergi orang tersebut di pagi hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, madza fa'alta bi asirikal bariha? Apa yang engkau lakukan kepada tawananmu tadi malam?" Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, terus terang tawananku tadi malam ketangkap lagi, akan tetapi sudah aku bebaskan. Karena dia memberiku suatu resep, suatu bacaan, yang mana bacaan tersebut dia mengatakan jika orang membaca bacaan tersebut pasti akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan jin, setan dan manusia." Lalu Rasul bertanya kepada Abu Hurairah dengan mengatakan, "Apa bacaan yang diajarkan kepadamu?" Abu Hurairah menjawab, "Dia mengajarkan kepadaku yaitu ayatul kursi, membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir daripada ayatul kursi." Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sadaq wa huwa kadzub." Sadaq wa huwa kadzub. Benar yang telah diomongkan oleh orang itu, padahal orang itu adalah pembohong. Akan tetapi yaitu masalah yang diomongkan bahwasannya bacaan ayatul kursi bisa menjaga seseorang daripada gangguan jin, setan dan manusia, itu adalah ucapan yang benar yang telah diucapkan oleh pembohong itu. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Abu Hurairah dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa orang yang tadi malam datang ke rumahmu tiga kali itu?" Abu Hurairah mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Saya tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang kedatangan orang tersebut. Lalu dikatakan, "Dzaka syaiton." Itu adalah setan yang memang datang ke rumahmu sengaja untuk mencuri barang-barang zakat. Maka engkau telah diajarkan oleh setan bacaan ayatul kursi, semoga engkau semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada gangguan jin, setan dan manusia. Maka daripada kisah ini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran bahwasannya ayatul kursi, jika kita baca di suatu tempat manapun, di waktu manapun, kapanpun, akan menjaga kita daripada gangguan jin, setan dan manusia. Sudah sampai sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah di malam-malam yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.